Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'da. Qala Syekh rahimahullah ta'ala qawluhu wa anna al-masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah menyeru bersama Allah sesuatu pun. Ay la du'a'un ibadah wa la du'a'un mas'alah. Jangan melakukan doa kepada siapapun bersama Allah, doa ibadah ataupun doa mas'alah. Doa ibadah ini semua ibadah yang dikerjakan, yang diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu seorang yang ta'abat lil madu walaban li tawabihi wa khawfan min iqabihi. Ini doa ibadah. Dia ta'abat lil madu, dia beribadah kepada madu'unya dengan mengharapkan pahala, takut akan siksa. Ini doa ibadah. Kalau doa masalah, itu doa talab. Ini talabul hajah. Jangan melakukan itu. Ini masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka jangan melakukan pengabdian, peribadatan kepada sesuatu selain Allah, mengharapkan pahalanya dan takut siksanya. Madu'u tersebut ini yang selain Allah. Dan juga jangan meminta masalah hajat yang kamu inginkan di dalam masjid itu kepada sesuatu selain Allah. Nih. Nah, kata beliau, fa innal masajid, karena masjid itu allati hiya a'zamu mahalin lil mahalil ibadah, yang merupakan tempat ibadah paling mulia. Ahabbu liqa'il ardi ila Allah. Tempat di muka bumi ini yang paling dicintai oleh Allah. Mabniyatun 'alal ikhlasi lillah. Dia dibangun di atas keikhlasan kepada Allah. Wal khudu' li'azamatihi. Ketundukan kepada keagungan Allah. Wal isti'kanatu li'izzatihi, dan merasa rendah hina di hadapan kemuliaan keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, masjid yang seperti itu mulianya, kedudukannya, dilarang di sini oleh Allah untuk berdoa kepada sesuatu selain Allah di dalam tempat tersebut. Artinya, di tempat yang semulia itu, yang doa itu sangat besar kemungkinan untuk terkabulnya, ibadah yang dilakukan di sana sangat besar untuk diterimanya, itu dilarang seseorang itu melakukan kesyirikan di dalamnya. Jangan berdoa kepada sesuatu selain Allah di dalam masjid, apalagi di luar masjid. Apalagi di luar masjid. Di masjid saja dilarang orang itu berdoa kepada sesuatu selain Allah. Apalagi di luar masjid, di kuburan, ya, atau tempat-tempat yang lain. Nah, kemudian ini tafsir yang pertama. Pengertian yang kedua, al-masajid a'dha'us sujud, anggota-anggota sujud. Anggota-anggota sujud itu semua kepunyaan Allah, milik Allah. Maka jangan gunakan anggota-anggota sujud itu untuk ibadah kepada sesuatu selain Allah. Jangan gunakan tempat-tempat ini, anggota-anggota sujud itu untuk diserahkan, dibawa untuk kemahannya sesuatu selain, ditujukan kepada sesuatu selain Allah. Jangan bersujud kepada sesuatu selain Allah. Nah, apalagi dalam hadis disebutkan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Rabbnya adalah ketika dia sujud. Nah, ketika dalam keadaan sujud seperti itu, dia bukan yang meminta kepada Allah, tapi meminta kepada sesuatu selain Allah. Dia gunakan untuk sujud kepada sesuatu selain Allah juga. Nah, ini dilarang, dan itu merupakan yakni perbuatan ini syirik, syirik akbar. Itu mana yang kedua? Keduanya yakni muhtamal, artinya bisa dimaknakan demikian. Nah. Qala qawluhu. Nah, ini disebutkan dari di atas, la du'a ibadatin wa la du'a mas'alatin. Setiap orang yang doa ibadah itu pasti yatadhamman doa masalah. Pasti doa ibadah yatadhamman doa masalah. Kenapa? Definisinya tadi sudah kita sebutkan. Doa ibadah itu apa? An yata'abbada lil mad'u talaban li thawabihi wa khawfan min iqabihi. Dari definisi itu sudah tersirat bahwa doa ibadah yatadhamman, terkandung di dalamnya, tersirat di dalamnya doa masalah. Apa yang dia minta? Thawab. Sawab. Tambah lagi, apa yang diminta dengan ibadah itu? Ridha Allah dan surga, surganya. Jadi doa ibadah pasti ia tadhamman doa masalah. Nah. Bisa juga walaupun doa ibadah, doa masalah itu ia tadhamman doa ibadah atau yastalzim doa ibadah. Kenapa? Karena orang yang talabul haja, orang yang talabul haja, dia berani dikatakan doa ibadah. Kenapa? Liistiqarihi ilal mad'u, istiqarihi ilal ma'du, wallujuu ilaihi. Nah, dia berani merasa fakir, butuh kepada mad'unya, dan dia bersandar, berlindung kepada mad'u tersebut. Maka ketika orang itu melakukan doa ibadah, itu konsekuensinya atau bahkan juga tersirat di dalamnya ada perasaan keyakinan demikian. Maka ketika diserahkan kepada selain Allah, jatuh dia ke dalam kesyirikan. Nah, ini bahaya. Nah, walaupun doa masalah ini ada beberapa bentuk. Doa masalah itu ada yang doa itu banyaknya kepada sesuatu yang tidak ada yang mampu untuk menjadi makhluk selain Allah, yang dia itu hadir, hidup, mampu melakukannya. Hadir, hidup, mampu melakukannya. Nah, misalnya dia minta minum, ya, majikan minta minum kepada pelayannya. Ini ya bulan, beri saya minum. Pelayannya bertinggal lari belakang, mampu untuk melakukannya. Ini yang pertama, pala saya kasih, tidak ada dosanya. Ini biasa. Nah, kemudian yang kedua, dia minta kepada al-amwal awil ghaib. Al-amwal awil ghaib. Nah, ini yang jatuh ke dalam kesyirikan. Karena orang yang melakukan ini tidaklah dia berbuat demikian melainkan karena merasa yakin, punya keyakinan bahwa orang-orang ghaib ataupun orang-orang yang mati itu mampu atau punya kekuatan dan kekuasaan di alam ini, sehingga dia meminta. Nah, yang pertama jelas tadi, doanya itu diserahkan kepada Allah. Dia meminta sesuatu yang tidak ada satupun mampu melakukannya kecuali Allah. Ini ibadah. Dan itu juga ada ini doa masalah. Nah, ini doa masalah itu kadang-kadang jangan sampai apa namanya disamaratakan semua. Ada doa masalah itu yang doa memang syirik, ada yang tidak hukumnya. Qala qawluhu wa annahu lamma qama Abdullah yad'u, dan bahwasanya ketika hamba Allah itu berdiri berdoa kepada Allah, ai yani hamba Allah yang masih di sini Rasulullah SAW, yas'aluhu wa yata'abbadu lahu, minta dan beribadah kepada Allah, wa yaqra'ul Qur'an, kadal jinnu min takathurihim alaihi an yakunu alaihi ibadah, kadal jinnu min takathurihim alaihi an yakunu alaihi ibadah, ay mutalabbidin mutarakimin hirsan ala sima'i ma ja'a bihi min al-huda. Ini ketika beliau sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah, membaca Al-Qur'an, hampir-hampir jin itu karena banyaknya mereka ya, mengurumuni Rasulullah SAW, ya pun hampir-hampir mereka menjadi libat, jadi apa namanya, menimpa, saking banyaknya bertumpuk mereka berbuyun-buyun berombolan mendengarkan, ingin mendengarkan karena antusiasnya untuk mendengarkan apa yang datang yang beliau bawakan dari Al-Huda, dari petunjuk dari Al-Quran tersebut. Jadi mereka berkerumun, nah, saking banyaknya mereka mendengar ingin. Nah, mendengarkan Al-Quran tersebut. Nah, qul, Allah memerintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ay qul lahum ayyuhar rasul, katakan kepada mereka wahai rasul, mubayyinan haqiqata ma tad'u ilaihi, hakikat yang inti dari apa yang kau serukan kepadanya, innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada, bahwasanya tidak lain yang aku seru adalah Rabbku, dan aku tidaklah menyeru kecuali Rabbku, wala usyriku bihi ahada, dan tidak aku sekutukan dengannya sesuatu pun. Aku wahiduhu wahdahu la syarikalah, aku mentauhidkannya satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Wa aqla'u ma dunahu minal andad wal awtan, dan aku lepaskan, aku buang, aku lemparkan apa yang selain dia dari berbagai tandingan-tandingan dan berhala-berhala. Wa kullama yattakhiruhul musyrikuna min duni, dan semua yang dijadikan sesembahan oleh kaum musyrikin selain Allah. Inilah yang aku lakukan. Inilah yang aku perbuat. Innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Nah, qala qauluhu, qul inni la amliku lakum darran wala rasyada, katakan wahai rasul, sungguh aku tidak kuasa bagi kalian, tidak memiliki kekuasaan untuk kamu memberikan mudarat, dan tidak pula memberikan manfaat, petunjuk, hidayah, kelurusan dan taufik. Fa inni abdun, karena aku sesungguhnya adalah hamba, laisa li minal amri wala minas tasarruf syai'un. Ini menyeratkan berkaitan dengan perintah Allah di sini. Inna qul inni la amliku lakum darran wala rasyada, menunjukkan bahwasanya aku hanyalah seorang hamba, budak. Nah, seorang budak itu tidak berbuat kecuali diperintah oleh majikannya. Dan Rasulullah SAW merasa bangga dengan dirinya sebagai budak dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah hamba, beliau adalah budak. Inilah namanya gelar, inilah julukan yang paling disenangi, disukai dan dicintai oleh beliau. Innama ana abdun faqulu abdullah, sungguhnya aku tidak lain adalah seorang hamba, tidak layak untuk diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sifat-sifat rububiyah, mengatur alam semesta, mencipta alam semesta, memberi rezeki, mengetahui perkara gaib. Ini sudah berulang disebutkan oleh beliau dalam banyak ayat, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Law a'lamul ghaiba lastaktartu minal khair wa ma masdaniya su'." Seandainya aku tahu perkara gaib, pasti aku akan perbanyak kebaikan dan aku tidak akan ditimpa kejelekan. Sudah beliau berusaha, bahkan menggunakan dua lapis baju besinya, terluka juga. Ya. Nah, ada di antara kerabatnya yang meninggal dunia. Dan kadang beliau tidak tahu siapa yang meninggal, siapa yang terbunuh dalam perang Uhud. Tapi beliau tahu bahwa akan ada kerabatnya, keluarganya yang akan tewas. Tapi tidak tahu siapa. Padahal itu mimpi itu wahyu. Mimpi itu wahyu. Qala qul inni la yujirani minallahi ahad. Bahkan ini disebutkan oleh beliau, jangankan menyelamatkan orang lain, inni la yujirani minallahi ahad, tidak ada satupun yang mampu untuk melindungiku, menyelamatkan aku dari Allah. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tidak akan merasa selamat dari Allah. Aila ahadun astajiru bi, tidak ada satupun yang aku bisa minta perlindungan kepadanya, yungkiruni min adabillah, yang menyelamatkan aku dari adab Allah. Sebagaimana yang Allah katakan dalam ayat yang lain, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajin. Tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan beliau, melindungi beliau. Tegas beliau menyatakan demikian, apalagi mau menyelamatkan orang lain yang menyimpang, yang jauh. Nah, kalau bukan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah letakkan dalam hati beliau, ini syafaat, beliau punya kedudukan syafaat, ya, itu pun tidak berguna untuk orang-orang yang Nah, tidak yani, sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, walaupun itu kerabat. Nah, disebutkan oleh para ulama dalam hadis dari riwayat Rasulullah, bagi seandainya Rasulullah mau menyelamatkan ataupun orang apa namanya, jadi kalau keluarganya berhak untuk ini selamat menerima, pantas untuk menerima syafaat dari Rasulullah SAW dan beliau punya, yang artinya beliau memiliki syafaat tersebut, maka orang-orang semacam Abu Thalib, ya, semua adalah orang-orang yang pantas untuk beliau selamatkan. Tapi itu pun tidak mengeluarkan, ternyata, nah, tidak mengeluarkan Abu Thalib dari dalam neraka. Qala wa idza kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa akmalul khalqi, yang beliau adalah makhluk yang paling sempurna, paling utama. La yamliku dharran wala rasyada, tidak kuasa menimbulkan mudarat ataupun rusdan, ini kelurusan, tauhid. Wala yamna'u nafsahu minallahi syai'a, tidak pula bisa menghalangi dirinya, menyelamatkan dirinya dari Allah sedikitpun. In aradahu bisu, kalau Allah menghendaki beliau kejelekan. Fa ghayruhu minal khalqi, maka yang selain beliau dari makhluk yang manapun juga, min babi aula wa akhra. Kalau Rasulullah SAW tidak bisa melindungi dirinya, menyelamatkan dirinya dari azab Allah, dan tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan beliau dari azab Allah, apalagi yang lain. Qala walan ajida min dunihi multahada, dan aku pun tidak mendapatkan tempat lari, tempat menghindar selain Allah. Ai malja'an wa muntasiran, aku pun tidak mendapatkan tempat berlindung dan tempat membela diri. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatan ini mulai dari rububiyah. Nah, diingatkan tentang rububiyah Allah, kuasaan Allah, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bukan sosok yang memiliki sifat-sifat rububiyah. Maka janganlah meminta kepada beliau apapun, karena beliau sendiri sudah menyatakan di hadapan kita, di hadapan umatnya, innama ana qasim wallahu al-mu'ti. Saya hanya membagi. Berarti milik siapa yang dibagikan oleh Rasulullah? Milik yang pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah syafaat itu, karena itu milik Allah. Dan nah, kita berharap juga Allah menjadikan beliau, mengizinkan beliau untuk memberi syafaat buat kita. Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.